الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كيف حالك؟ ها؟ الحمد لله بخير. ما اسمك؟ إبراهيم. ما شاء الله، كيف حالك؟ ها؟ الحمد لله بخير. الأولاد harus bisa bahasa Arab ya. Ha? Belajar bahasa Arab enggak? Belajar bahasa Arab. Mas muka? Hah? Tapi belajar. Mas muka? Hah? Dihya. Aina taskunu? Aina taskun? Aina taskunu anta? Anta. أيها الإخوة في الله، InsyaAllah kita akan membuat peraturan wajib berbahasa Arab. Semua anak-anak wajib berbahasa Arab. Tak boleh bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Kedatangan Syekh kemarin, mereka mendapati ikhwan sebagian mereka sebenarnya paham, memahami bahasa Arab, tapi tidak bisa ngomong. Anak-anak ditanya kaifa haluk aja tidak paham, bingung mau jawab apa. Maka insyaAllah akan dibuat peraturan wajib berbahasa Arab. Fahimta? Fahimta? Ah, nah, barakallahu fikum. Nanti yang bagus bahasa Arabnya dikasih hadiah. Ah, hadiahnya berangkat umroh. Kalau ada yang mau memberangkatkan, insyaAllah. Baik, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke pembahasan tentang disyariatkannya tartil al-qira'ah, membaca Al-Quranul Karim dengan cara tartil. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, warattilil qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Quranul Karim dengan cara tartil. Dan Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan makna tartil, illa hadzan wal ajalah, tidak terburu-buru dan tidak terlalu cepat pada saat membaca Al-Qur'an Karim. Namun hendaknya seorang membaca Al-Qur'an Karim dengan lebih lamban dari cara cepat. Para ulama ketika mereka menjelaskan tentang cara membaca Al-Qur'an Karim, ditinjau dari cepat dan lambatnya, itu terbagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama, yang disebut tahqiq. Tahqiq, membaca Al-Qur'anul Karim dengan bacaan yang lamban. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca dengan lambat. Yang kedua, yang disebut al-hadr. Al-hadr itu membaca dengan cepat. Tapi yang dimaksud dengan membaca dengan cepat di sini bukan sampai menyebabkan hilangnya huruf atau berubahnya huruf-huruf yang diucapkan. Tetap seorang ketika membaca, dia membaca dengan memperhatikan bacaan yang benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat dari huruf tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, antara tahqiq dan hadar, yaitu pertengahan. Ini yang disebut tadwir. Ini disebut tadwir. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Disebut tadwir. Dengan cara apapun ketika seorang membaca Al-Qur'an Karim, apakah dengan cara tahqiq atau dengan cara hadar atau dengan cara tadwir, seorang diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an Karim dengan tartil. Apa yang dimaksud tartil? Kata para ulama, i'ta'ul hurufi haqqahu wa mustahaqqahu. Memberikan setiap huruf itu haknya. Ketika seorang mengucapkan, setiap huruf-huruf dalam membaca Al-Quran Al-Karim, maka dia menyebutkannya dengan cara yang benar sebagaimana yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka huruf kha tetap dibaca kha, ha dibaca ha, da, ja, seluruhnya dibaca dengan benar, dengan sifat yang benar. Demikian pula sifat-sifatnya, panjang pendeknya. Apabila dia panjang, maka dibaca mad. Apabila tidak ada mad, maka dia tidak membaca dengan panjang. Walhasil, yang wajib bagi seorang ketika membaca Al-Quran Karim, dia membaca dengan makhraj yang benar dan sifat-sifat huruf yang benar. Inna shani'aka huwal abtar. Bukan huwal abtar, karena di situ tidak ada alif, tidak bisa dipanjangkan. Demikian pula sebaliknya, ketika ada mad, maka hendaknya dibaca dengan mad. Ya ayyuhalladzina, maka dibaca dengan mad. Maka ini yang dimaksud membaca Al-Quran Al-Karim dengan cara tertil. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firmannya, ورتل القرآن ترتيلا, bacalah Al-Quran Al-Karim dengan cara tertil, أي اقرأه على تمهل, bacalah Al-Quran dengan tamahul, dengan perlahan. jangan membaca dengan cepat yang menyebabkan hilangnya huruf. Ada sebagian terburu-buru ketika membaca Al-Quran, menyebabkan dia menghilangkan atau merubah sebagian huruf. Walaqad ja'alna, ja'alna, jadi karena dia terburu-buru, walaqad ja'alna, lam berubah menjadi nun. Maka ini tidak diperbolehkan. Kalaupun dia membaca dengan cepat, dia harus membaca dengan makhraj yang benar, dengan sifat yang benar. Walaqad ja'alna. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan makna waratil Al-Quran tartilan, kata beliau, iqra'hu qira'atan bayyinah, bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang jelas. Dengan bacaan yang jelas. Kata Ad-Dhahhak, ay iqra'hu harfan harfan, bacalah Al-Quran huruf per huruf. Sebab yang demikian itu, kata Ibn Kathir, yakunu awnan ala fahmil Quran wa tadabburihi. Itu akan membantu seseorang untuk memahami Al-Quranul Karim dan mentadabburinya. Sehingga ini yang dimaksud membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu membacanya dengan makhraj yang benar, menyebutkan sifat yang benar, memberikan hak dari setiap huruf. Itu makna tartil. Dari kata thigr, thagr, murattal, thagr murattal, apabila seorang memiliki susunan gigi yang lurus, yang rapi gitu, itu disebut murattal, yang teratur. Itu asal makna dari tartil. Dan ini bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkadang beliau membaca satu surah yang pendek itu bisa lebih panjang dibandingkan seorang membaca surah yang panjang ketika dia membaca dengan cepat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat membaca Al-Qur'anul Karim, beliau membaca dengan memberikan setiap huruf itu haknya. Di sini kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan riwayat tentang cara membacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa kana yamuddu qira'atahu 'inda hurufil maddi, dan adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaannya pada huruf-huruf yang di sana terdapat mad, yang terdapat mad. Fa yamuddu, beliau memanjangkan menyebutkan mad, bismillah, bismillah, ya, ketika menyebutkan lafzul jalalah Allah, bismillah, panjang dia, bismillah, bukan bismillah, bukan pula bismillah. Jadi seakan-akan ada ya antara ba dengan sin. Bismillah, bukan, tapi bismillah. Wa yamuddu, dan beliau juga memanjangkan ar-rahmani, ar-rahmani. Wa yamuddu, dan beliau juga memanjangkan ar-rahim, ar-rahim, dibaca dengan mad. Jadi setiap huruf diberikan haknya. Wa demikian pula ketika beliau membaca nadhid, ketika ada mad maka beliau menyebutkan madnya. Inilah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amsaluha, dan yang semisalnya, ya, jadi dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan bacaan tartil adalah seseorang membaca Al-Qur'anul Karim tidak terburu-buru, yang dapat menyebabkan hilangnya huruf-huruf. Namun hendaknya seseorang ketika membaca memberikan setiap huruf itu haknya. Menyebutkan dengan sifat yang benar, Apabila terdapat mad, maka dia membaca dengan mad. Apabila tidak terdapat mad, maka dia tidak membaca dengan mad. Wa kana yaqifu ala ru'usil ayi kama sabaqa bayanuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti pada setiap penghujung ayat-ayat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan ini bacaan sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyambung antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Ya. Beliau tidak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, menyambung dua ayat. Ini bukan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca setiap ayat berhenti di penghujung ayat tersebut, lalu disambung lagi, lalu disambung lagi. Setiap ayat berhenti. Wa kana ahyanan yuraj'u sawtahu, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraj'u sawtahu, beliau menterjih suaranya. Beliau menterjih suaranya. Diterangkan di sini apa yang dimaksud tarji'us saut. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, huwa taqarubu durubil harakati fil qira'ah, yaitu berdekatannya penyebutan harakat-harakat ketika membaca. Wa asluhu at-tardidu wa tarji'us saut tardiduhu bil halq. Dan asal dari kata tarji' adalah tardid, pengulangan. Pengulangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mentarji' ketika membaca Al-Qur'an Karim. Ya. Yang dimaksud tarji', dia semacam ada dalam satu mad, ya. Itu kadang terulang madnya tersebut. Gitu. Nah, kata para ulama Al-Qurra bahwa asal hukum membaca Al-Quran Al-Karim dan yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika ada mat itu dibaca dengan tanpa lantunan, tanpa lantunan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya lurus, tidak turun naik, bukan ya sudah turun naik. Nah ya itu disebut tatrib talhin, melagukan. Nah, tapi bacaan yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap mat itu datar gitu. Alladzina amanu, alladzina amanu idza qila lakum. Nah, namun disebutkan oleh Syekh Al-Albani, beliau menyebutkan riwayat bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca dengan ada getaran. Ya, nah, kama fa'ala yauma fathi Makkah, sebagaimana yang pernah beliau lakukan pada saat Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa huwa ala naqatihi yaqra'u surat al-fathi qira'atan layyinah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas unta sambil beliau membaca surah al-fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nah, kadang-kadang ada getarannya. Inna fatahna laka fathan mubina. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا. Dan telah disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal yang meriwayatkan hadis ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menterji', bahwa beliau mengucapkan gitu. Jadi ada getaran. Ini yang dimaksud dengan terji'. Lalu beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini ada tiga alif mamdud yang berurutan. Ada getarannya. Nah, diperselisihkan oleh para ulama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca pada saat itu beliau sengaja membuat getaran itu, atau disebabkan karena beliau berada di atas unta. Banyak dari kalangan para ulama menjelaskan bahwa getaran yang terjadi ya, dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam munculnya terji', itu disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya sambil berjalan. Unta itu berjalan, beliau membaca suratul Fath. Ya, sehingga terdengar ada getaran. Ya, itu karena getaran pada saat mengendarai unta. Namun asal bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melantunkan demikian, lurus, datar. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan tentang adanya terji' dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Abdullah bin Mughaffal, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa huwa 'ala naqatihi aw jamalihi wa hiya tasiru bih. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dalam keadaan beliau berada di atas untanya, dalam keadaan unta ini berjalan bersama Rasulullah. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas unta, wa huwa yaqra'u suratal Fath, dalam keadaan beliau membaca surah Al-Fath. Qira'atan layyinah, dengan bacaan yang lembut. Yaqra wa huwa yurajji'. Beliau membaca dalam keadaan ada terji' suara di situ. Kata para ulama, terji' yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada dua kemungkinan. Ahaduhuma, kemungkinan yang pertama, min hazzin naqah, itu disebabkan karena getaran unta yang beliau berada di atasnya sehingga menimbulkan ya seperti seorang ketika dia dalam keadaan bergerak, dia membaca Al-Qur'an Karim mengeluarkan suara ya seperti itu. Ada kemungkinan yang kedua, annahu ashba'al madda fi mawdhi'ihi, bahwa beliau membaca mad pada tempat mad ya, namun karena beliau memanjangkan sehingga terjadi terji' pada saat membaca. Yang ini kemudian dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa hal tersebut diperbolehkan membaca Al-Quran dengan cara terji', namun maksudnya adalah tahsinut tilawah, membaguskan bacaan. Kata Ibnu Abi Jamrah, makna terji' tahsinut tilawah la terji'ul ghina, karena al-qira'ah bi terji'il ghina tunafi al-khushu' alladhi huwa maqsud at-tilawah. Bahwa makna terji' membaguskan tilawah, membaguskan bacaan, bukan terji' seperti orang bernyanyi melantunkan rendah tinggi seperti orang bernyanyi, sebab membaca dengan terji' al-ghina, dengan terji' lantunan orang yang bernyanyi, ini akan menghilangkan kekhusyuan seseorang, yang mana khusyuk ketika membaca Al-Qur'an Karim merupakan tujuan utama dalam membaca Al-Qur'an. Ada sebagian kaum muslimin ketika mereka membaca Al-Qur'an ya, berlebihan. Ya. Ada lagu ini, ada lagu ini, ada maqamat pada saat melantunkan Al-Qur'an Karim. Lalu mereka sibuk mengurusi permasalahan lantunan tersebut, sehingga menyebabkan mereka lalai dari mentadaburi dan memahami kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Padahal itu jauh lebih penting. Tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim adalah tadabbur, menghayati makna yang terkandung di dalamnya, memahaminya, lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Ya, ini inti utama dari diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله